dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Peter Sponsen. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-15 ini menampilkan Mario Kulon sebagai Prabu Sora, Elias sebagai Rakrian Pangger, Juni sebagai Kirandu, Peggy sebagai Lembu Agni, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora yang terkapar tidak berdaya di sebuah hutan kecil ditolong oleh seorang penduduk desa. Akan tetapi, justru Prabu Sora membunuh penolongnya hanya karena sikap penolongnya yang tidak menghormatinya. Setelah mendapat tahu tentang Raden Sanjaya yang naik tahta bergelar dengan sebutan Prabu Sanjaya, Prabu Sora segera menuju kota Raja Mandini dan kemudian di sebuah warung yang cukup ramai. Hei, pelayan, bawakan aku tangkai kuah. Cepat! Hei, layan! Cepat bawakan aku daging goreng dan sepiring nasi. Hei, kau dengar pesananku? Ya, sebentar, Tuhan. Setan! Cepat kau bawakan aku makan! Layani aku dahulu. Aku minta kau cepat melayani aku. Kau dengar itu? Tapi Tuhan baru saja datang dan masih ada orang yang lebih dahulu datang dan harus saya layani. Manusia bodoh, apakah kau hendak mencari mati? Ampun, ampun, lepaskan saya, lepaskan saya. Cepat, bawakan aku makan. Baik, baik, Tuan. Segera saja, pelayan itu pergi ke dapur untuk menyiapkan pesanan tamunya. Sementara itu, suasana warung yang ramai menjadi sepi. Di salah satu sudut warung itu, tampak dua orang laki-laki kasar yang agaknya dari kalangan pendekar. Keduanya berdiam diri, dan kemudian saling bisik sambil terus memperhatikan Prabu Sora. Setelah menyelesaikan makannya, Prabu Sora bangkit dan berlalu dari warung itu. Apa? Kau memanggilku? Apakah kau akan meminta bayaran? Ini dia. Melihat tampang dari tamunya yang masih tetap ganas, pelayan itu kemudian berlari masuk ke dalam warung. Prabu Sora pun meninggalkan warung itu. Tetapi baru saja beberapa langkah ia membalikan tubuh, ia mendengar desir angin yang tajam, dan kemudian terdengar teriakan yang mengerikan. Telinga Prabu Sora yang tajam dapat menentukan arah datangnya serangan, dan ia juga mengerti siapa yang melakukannya. Akan tetapi Prabu Sora tidak mengambil pusing, dan kemudian ia melangkah meninggalkan warung itu. Bagaimana bisa aku mencari keterangan dengan sikapku yang ceroboh ini? Jika saja si licik Amista ada bersamaku. Tapi kelicikannya justru akan menyusahkan diriku kelak. Setan! Kau Awas kau, Amista. Aneh. Siapakah dua orang yang di sudut warung tadi? Mengapa dia membunuh pelayan itu? Dari pakaiannya kulihat dia pasti adalah seorang tokoh dunia kependekaran yang bekerja pada kerajaan. Aneh. Lalu apa maksudnya membunuh pelayan itu? Akan kucoba selidiki kedua orang itu. Mudah-mudahan ia masih berada di warung itu. Hampir saja aku terlambat. Itu dia. Dua orang laki-laki yang membunuh pelayan warung makan tadi baru saja keluar. Oh, iya. Akan kuikuti kemana mereka pergi. Mereka masuk ke sebuah rumah yang besar. Ya. Aku akan naik ke atas atap rumah besar itu dari samping sana. Aku tidak boleh lagi bertindak ceroboh. Besar yang sepi, Prabu Sora melompat naik ke atas atap. Dan kemudian perlahan-lahan, ia merayap mencari tempat pertemuan dua orang laki-laki yang telah menggugah kecurigaannya. Oh, aku harus berhati-hati. Hari masih terang. Sedikit salah gerak, tentu para penjaga rumah besar ini akan dapat melihat tubuhku. Itu dia. Agaknya kedua orang itu baru bertemu dengan penghuni rumah besar ini. Aku akan mencoba mencuri dengar. Ya. Dari sini aku dapat mendengar dengan jelas pembicaraan mereka. Benar, Tuan Lembu Agni. Iya. Tapi kemanakah anak muda itu pergi? Masakan kau dan juga Rakyan Pangger tidak juga tahu kemana junjungan pergi? Sesungguhnya lah, Tuan Lembu Agni, junjungan kami Rakyan Pangger tidak mengerti. Dan agaknya kepergiannya sangat dirahasiakan. Lalu, di manakah Sri Sanaha? Beliau pergi. Begitu pula dengan Prabu Sanjaya. Dia meninggalkan istana. Lalu bagaimanakah dengan Kisoreng Kalasan? Apakah ada orang dalam istana itu yang menyinggung masalahnya? Masalah sudagar miskin itu? Tidak, Tuan Lembu Agni. Hingga saat ini belum ada yang menyinggung masalah Kisoreng Kalasan. Akan tetapi, jika melihat sikap dari anak muda itu, bukan tidak mungkin ia akan menjernihkan masalah Kisoreng. Dan Tuan pasti akan mendapat susah. Gila. Masa kandak yang Pangger berdiam diri saja? Apakah ia juga ingin mendapat susah dari Prabu Sanjaya? Tidak. Rakyan Pangger tidak akan berdiam diri. Tapi beliau masih belum tahu tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Bagus. Jika begitu, bawalah barang dariku dan serahkan padanya. Katakan, dia harus mengambil sikap. Dan juga aku ingin Rakyan Pangger, junjunganmu itu menyelesaikan masalah Kisoreng. Aku tidak ingin orang itu keluar dan kembali lagi berniaga di Kota Raja Mandini. Iya, akan saya sampaikan, Tuan Lembu Agni. Nah, jika begitu, tunggulah. Aku akan mengambil barang yang harus kuserahkan pada junjunganmu itu. Nah, ini. Serahkanlah bungkusan ini pada junjunganmu. Kembalilah segera. Baik. Kami permisi, Tuan Lembu Agni. Hei, Pandu. Hadiah untukmu nanti kuhantarkan langsung ke rumahmu. Terima kasih, Tuan. Sekali sebuah persekongkolan untuk menggulingkan Sanjaya. Bagus. Aku akan coba membantu mereka. Akan kuikuti mereka. Pastilah mereka akan menemui junjungannya Rakyan Panggil. Sebuah gedung yang cukup indah di samping keraton utama. Agaknya Rakyan Panggir adalah seorang pembesar yang cukup mempunyai kekuasaan. Ya, dari tempat tinggalnya yang indah itu, pastilah kedudukannya tidak jauh dari penguasa utama dari Keraton Mandini ini. Apakah Rakyan Panggir mempunyai hubungan dengan Sanaha? Aku kira tidak. Jika memang ada hubungan antara mereka, pastilah aku akan mengenalnya. Hari telah mulai gelap. Bagus. Ini akan lebih menguntungkan gerakan. Istana yang indah ini tidak terlalu besar. Hanya beberapa ruang yang terdapat di dalamnya. Oh, itu dia. Aku akan turun ke gerumbul semak di teras itu. Dari situ, aku lebih leluasa mendengarkan semua pembicaraan mereka. Bungkusan apa ini? Kami tidak tahu, Tuanku. Tuan Lembu Agni yang memberikannya mengatakan Tuanku harus mengambil sikap. Tuanku tidak boleh membiarkan keadaan ini berlarut-larut yang dapat menyebabkan terbongkarnya masalah Kisuran Kalasan. Baiklah. Akan kulihat apa isi bungkusan ini. Sebuah surat kecil. Kau benar, Agni. Aku memang harus mengambil tindakan. Baiklah, akan kucoba menyelesaikan anak muda yang serakah itu. Hei, Randu, aku mempunyai tugas untukmu. Apakah itu, Tuanku? Hamba bersama 5 orang adik-adik hamba bersedia untuk berkorban nyawa demi Tuanku. Junjungan hamba Ki Darmo Daya telah dibuat tidak berdaya dalam tahanan. Kini saatnya Tuanku mengambil tindakan, membalaskan dendam Tuanku Darmo Daya. Bagus. Sekarang kau buktikanlah semua bicaramu itu, Randu. Hamba siap, Tuanku. Nah, ini kau terimalah bungkusan yang berisi bubuk berwarna putih. Bubuk ini akan larut, tak berbekas maupun berwarna jika kau taburkan dalam makanan atau minuman Sanjaya. Menurut Ki Lembu Agni, racun ini akan bekerja dengan cepat setelah masuk ke dalam perut Sanjaya. Ini, lakukanlah. Baik, Tuanku. Tuanku tinggal menunggu berita kematian Sanjaya setelah kembalinya anak itu dari perjalanannya. Hei, Randu, siapa itu? Keluarlah kau ke sana. Mengapa kau masuk dan mengganggu kami? Aku di sini. Setan lancang, kiranya adalah kau, ha? Hei, Soma, cepat kau panggil para prajurit dari keraton utama. Jangan panggil. Datang tanganku adalah justru hendak membantumu. Ah, tunggu. Beritahu pengawalmu itu untuk tidak meninggalkan tempat ini. Jika kau mengumpulkan para prajurit, tentu keadaan akan menjadi sebaliknya. Menjadi bumerang untukmu. Baiklah. Apa sebenarnya maksudmu itu? Aku ingin membantumu. Menyelamatkan dirimu dari kegagalan dan kehancuran. Nah, baiklah. Sebelum aku ceritakan, sebaiknya aku tolong dulu pengawal itu. Nah, duduklah di situ, Randu. Nah, bukankah namamu Randu? Nah, dengarlah, Pangger. Kau tidak akan berhasil menewaskan Sanjaya dengan racun kanak-kanak seperti itu. Percayalah, tidak akan berhasil. Rupanya kau sengaja hendak mengganggu dan menggagalkan rencana kami. Diam, Randu. Biarkan tamu kita itu bicara lebih jauh lagi. Eh, silakan lanjutkan ke sana. Wanita cantik yang bersama-sama dengan Sanjaya mempunyai sepasang permata biru yang mampu menawarkan segala jenis racun. Dan aku telah membuktikan semua itu. Siapakah sebenarnya engkau ini, Kisana? Apakah kau pun mempunyai permusuhan dengan Sanjaya? Iya, sedalam lautan. Permusuhanku dengan anak itu tidak akan pernah dapat selesai dan sirna sebelum aku membunuhnya. Sebelum aku melenyapkan anak itu. Kau tidak akan sanggup menghadapinya. Karena itu kau mencoba untuk mempergunakan tangan kami untuk melunaskan dendammu itu. Hei, walaupun aku benar, aku tidak sanggup menghadapinya secara berterus terang. Itu bukan berarti kalian dapat menghina aku dan memandang rendah diriku. Apakah aku adalah orang yang pantas untuk kau permainkan? Ayo, mohonlah ampun padaku. Cepat, sebelum aku menghancur lumatkan tubuhmu pada tiang besar itu. Kirandu berteriak-teriak ketakutan. Tubuhnya melayang-layang diayun oleh kekuatan yang tidak kasat mata, seakan-akan hendak membentur tiang batu. Isana, Isana, ampunkanlah orangku itu. Jangan permainkan dia seperti itu. Nah, bagaimana Randu? Janganlah cepat kau mengambil sikap. Kau belum lagi mengerti tengah berhadapan dengan siapa. Ampun. Ampunkanlah saya yang telah lancang. Tapi bolehkah saya mengetahui siapa sesungguhnya Tuanku yang Maha Sakti ini? Aku yang lemah ini adalah paman dari anak itu. Jadi Tuan adalah Prabu Sora. Oh, beruntung sekali saya dapat bertemu dengan Tuan. Sudahlah, tidak ada artinya basa-basi seperti itu. Nah, sekarang marilah kita bicarakan urusan kita. Ya Tuan. Tolong berikanlah petunjuk pada saya. Nah, buang kembali racun yang tiada guna itu. Buang? Racun ini harus hamba buang? Iya, racun itu tidak ada artinya. Lalu, apakah yang akan kita lakukan untuk membunuh Prabu Sanjaya? Tusuk pinggangnya dengan sebuah pisau kecil. Bagaimana itu bisa, Tuanku Prabu Sora? Bisa! Seranglah Sanjaya dari jarak yang dekat dan tanpa diduganya. Dan aku akan memberikan satu jurus serangan yang dapat melenyapkan nyawa Sanjaya. Kau berikanlah jurus itu padanya. Iya. Baiklah. Nah, mendekatlah Randu. dan perhatikan baik-baik. Dengan hati berbunga-bunga karena gembira, Kiradu mendekat dan memberi hormat pada Prabu Sora. Ia telah mengenal akan nama besar dan kehebatan Prabu Sora. Karena itu, petunjuk dan jurus yang akan diterimanya merupakan satu hal yang tidak ternilai. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Raden Sanjaya Kela sekembalinya dari Gunung Wukir? Dan bagaimanakah kisah perjalanannya di puncak Wukir? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.